Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita tersesat di sebuah jalan, maka sudah seharusnya kita harus bertanya. Karena kalau seandainya kita tidak bertanya, maka kita akan tetap dalam kesesatan. Dan begitulah seorang manusia, dia dalam mengarungi kehidupan, terutama menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus bertanya tentang perkara agamanya. Kalau tidak, dia akan tersesat dan terus tersesat. Ada sebuah hadis menarik yang berkenaan dengan bertanya apabila tidak ingin tersesat, terutama dalam perihal agama. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna fi safarin, kami pernah dalam bepergian. Fa asaba rajulun minna, maka salah seorang dari kami tertimpa hajarun, tertimpa batu, fi ra'sihi, di kepalanya. Fasujja ra'suhu, lalu kepalanya pecah dan menguncurkan darah. Summa talam, lalu orang tersebut pun bermimpi. Kemudian dia otomatis dalam keadaan junub. Setelah itu dia bertanya kepada para sahabatnya seperjalanan, hal tajiduna li min rukhsah, apakah kalian mendapati untukku sebuah keringanan? Kemudian para sahabatnya menjawab, la, mana jidulaka min rukhsah wa anta taqdiru alal ma', tidak, kami tidak mendapati untukmu sebuah keringanan karena engkau mampu untuk memakai air. Faghtasala wa mata, akhirnya orang tersebut pun mandi junub, menghilangkan hadas besar. Setelah mandi, karena mungkin banyak kucuran darah dari kepalanya, maka akhirnya orang tersebut pun meninggal. Setelah pulang ke kota Madinah, diberitahukan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan tersebut, beliau menjawab, qataluhu qatalahumullah, sungguh teman-temannya telah membunuhnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Innama syifa'ul layyis su'alu. Sesungguhnya obat dari kebodohan hanya bertanya. Artinya tidak ada obat lain dari sebuah kebodohan kecuali bertanya. Para pemirsa yang budiman, begitulah kita di dalam kehidupan beragama kita. Di akhir hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan, innama yakfihi an yatayammam aw ya'sir, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum. Nah, Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam urusan agama, terutama perihal agama, kita semestinya bertanya kepada yang ahlinya. Karena dengan bertanya kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana cara yang benar, mana cara yang salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Mudah-mudahan setelah ini di dalam perihal agama kita lebih berhati-hati. Jangan asal mengerjakan, jangan asal melakukan kecuali setelah benar-benar mengetahui dan setelah bertanya apakah hal itu ada dasarnya dari ajaran Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.